bekas tapak-tapak sepatu yang ku pakai selalu ikuti kemana ku berjalan. Debu dan keringat yang ada di atas kulit tubuh ini saksi bisu bahwasanya tak mudah dan tak segampang yang selama ini aku sangka tentang asmara. Cermin di segala tempat, sahabat terdekat tak pernah terlambat menampung setiap ungkapan, mendekat semua keluhan, meraih suka, menangkap tawa, merebut duka. Satu cerita dua manusia terlibat dalam amuk asmara. Satu cerita yang memang ada, tak mungkin mati, jelas abadi selama manusia hidup dalam alam ini. Maafkan kalau ku salah duga, ternyata asmara itu tak mudah, tak gampang, dan tak secengeng yang ku kira, yang ku sangka. Sahabat terdekat tak pernah terlambat menampung setiap ungkapan, mendekap semua keluhan, meraih suka, menangkap tawa, merebut duka. Satu cerita dua manusia.